Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ANTV, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali menjumpai Anda dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda insya Allah, dan melihat sisi kehidupan melalui sudut pandang Islam. Hari ini sudah hadir seorang ustadz yang akan menemani kita pagi ini, yaitu Ustadz Osman Sihab. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ustadz, hari ini kita akan membahas mengenai sifat zuhud nih ustadz. Iya. Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini, ada ibu-ibu nih ustadz, bukan cuma berdua-duaan aja kita cantik-cantik berbaju merah-merah. Assalamualaikum iya. Ibu. Ini ibu dari Majelis Taklim Darul Muhtar ya ibu ya. Ya kita akan membahas mengenai sifat zuhud. Zuhud ini iya. Bagaimana dan apa? Silahkan Ustaz Osman Sihab, kayaknya kita udah gak sabar ya ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallah la yuhibbu kulla muhtarin fakhur. Ayat ini menjelaskan tentang zuhud. Jangan pernah engkau menyesali dengan sesuatu yang tiada, dan jangan pernah merasa bangga dengan sesuatu yang ada. Itu zuhud. Karena hakikat ada sesuatu itu dan hakikat tiada sesuatu itu bukan milikmu. Karena hidup ini hanya sekedar hak guna pakai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang zuhud itu, dia tidak pernah pusing dengan sesuatu yang tiada, dan dia tidak pernah merasa bangga dengan sesuatu yang ada, karena dia menyadari bahwa hidup ini hanya sekedar hak guna pakai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud itu adalah, dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, an-nar liman rakiba muharraman. Neraka itu Allah jadikan bagi orang yang melanggar sesuatu yang dilarang Allah. Kemudian wal jannatu liman tarakal halal. Dan surga itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang meninggalkan yang halal. Maksudnya dia sangat sederhana dengan sesuatu yang halal. Fa'alaika bizuhud. Hendaklah engkau ya Ibnu Mas'ud dengan berzuhud. Nah zuhud ini zinatul mu'min, perhiasan orang mukmin. Jadi saya kembali bahwa zuhud itu adalah menyederhanakan kehendak dan tidak merasa bangga dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sehingga lupa dirinya di hadapan Allah, dan juga dia tidak merasa kecewa dengan sesuatu yang hilang, itu pun sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi zuhud ini bisa diartikan ikhlas ataupun kesederhanaan, Ustaz? Kesederhanaan dalam arti kata dia tidak ngoyo dengan dunia ini. Yang halal pun dia tidak begitu kejar. Bukan berarti sesuatu yang halal ditinggalkan, tidak. Zuhud itu ada salah pengertian bahwa akan meninggalkan dunia, sholat, zakat, apa sholat saja. Tidak. Zuhud itu dia bekerja. Dia bisa menguasai sesuatu dengan sebuah definisi, kunid dunia fi jaibik wala takunid dunia ala qalbik. Rebut itu dunia, taruh di sakumu, jangan engkau menaruh di hatimu. Kalau sudah taruh di saku, mudah keluar. Kalau ditaruh di hati, la haula wala quwata illa billah. Nah, ingin kita belajar di dunia ini untuk tidak dimiliki oleh sesuatu. Ketika kita dimiliki oleh sesuatu, kita jadi berat dalam hidup ini. Kita dimiliki oleh baju kita, padahal itu baju dua lemari, gak dipakai, gak mungkin kita bisa keluarkan. Karena setiap kita mau mengeluarkan itu baju, walaupun sudah lama kita miliki, karena kita dimiliki oleh baju itu, sehingga kita tidak bisa menginfakkannya. Lain dengan orang-orang yang betul-betul zuhud, dalam arti kata apapun yang dia akan keluarkan pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baginya. Oleh karena itu, sekali lagi, zuhud bukan meninggalkan dunia, tetapi dia menyederhanakan hidupnya di dunia. Zuhud bukan berarti dia bangga. Dia tidak merasa bangga dengan sesuatu yang ada, dan dia tidak pernah menyesal dengan sesuatu yang tiada. Karena apa? Karena dia tidak mau direpoti oleh dunia, dunia yang repot dengan dia. Baiklah, setelah ini kita akan lebih tahu lebih dalam lagi mengenai zuhud, bagaimana kita bisa hidup sederhana dan berkecukupan di dunia ini, dan bagaimana kita juga bisa merangkul akhirat nanti. Insya Allah kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, ada Ustadz Otman Sihab di sini dan ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Muhtar. Nah, di sini wajah-wajah dari ibu-ibu Majelis Taklim Darul Muhtar ini sudah wajah bertanya-tanya, gemes kayaknya pengen tanya mengenai tema kita hari ini, sifat zuhud ya ibu ya. Silakan, ada yang mau langsung tanya ibu? Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eki Naseh, pengadegan dari Masjid Tahlim Darul Muhtar. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita dapat sifat zuhud dalam sehari-hari kita ini? Baik. Ya, gimana caranya menerapkan dalam kehidupan ya, sehari-hari? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sehari-hari kita ini, kita mengendalikan kehendak itu satu-satunya. Karena manusia ini, Ibu, Allah Subhanahu wa taala menghiasi dengan beberapa hiasan yang menjadi tantangan dalam hidup kita, yaitu ada nafsu, ada syahwat, dan ada tabiat. Nah, itu dilawan dengan akal kita, dengan fitrah kita dan ruh kita. Apabila manusia itu dapat memberikan keseimbangan antara rohaniah dan jasmani, maka terciptalah sifat zuhud dalam dirinya. Saya ingin memberikan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya tentang apa itu zuhud, bagaimana kita sehari-hari tentang zuhud. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Alladhi yatruku halalaha makhafata hisabi." Dia meninggalkan banyak yang halal karena takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Kemudian wayatruku haramaha makhafata adabi, dan dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan, jangan ingin sesuatu yang halal, jangan mengejar segala sesuatu yang halal harus kita miliki, karena ingat setiap nikmat itu latus alunna yauma izin anin naim. Jadi zuhud itu menyederhanakan kehendak sesuatu yang halal, Bu, dan juga meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Yang halal saja akan ditanya, apalagi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bu. Iya. Ibu masih ada waktu, bisa masih boleh bertanya, silakan Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Iya. Ya. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Halila dari Pengadegan Timur, dari Majelis Taklim Darul Muhtar. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, kalau ciri-ciri zuhud itu apa saja ya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ali salamallahu wajhah menyatakan dalam pembicaraannya ketika beliau ditanya apa itu zahid. Az-zahidun fid dunya qaumun wa'idhu fatta'idhu. Satu kaum yang diberikan nasihat dan dia berjalan dengan nasihat itu. Kemudian satu kaum yang diberikan peringatan-peringatan rasa takut, maka dia merasa berhati-hati dengan ayat-ayat yang memberikan rasa ancaman kepadanya. Wa'ullimu fata'allamu, dan apabila diajarkan dia maka memberikan, menjalankan apa yang diajarkan. Wa in asabahum yusrun syukiru, kalau dia diberikan musibah maka dia bersyukur kepada Allah, karena itu adalah teguran Allah untuk dirinya untuk dia kembali kepada Allah. Wa in asabahum usrun, kalau dia diberikan satu kemalangan, kalau dia diberikan satu kemudahan, dia syukur kepada Allah, ya kan? Kalau dia diberikan kesusahan, sabar, dia bersabar. Itu ciri zuhud. Jadi orang yang zuhud itu ialah orang yang bisa menerima nasihat, menjalankan nasihat. Orang yang apabila disebutkan nama-nama Allah, ancaman Allah, maka dia berhati-hati. Kemudian apabila dia diajarkan sesuatu, maka dia pun menjalankan ajaran itu. Dan apabila dia dihadapi dengan permasalahan hidup yang sulit, maka dia sabar. Dan apabila dihadapi dengan kemudahan, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia senantiasa tawadhu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ciri-ciri zuhud. Sekali lagi, zuhud bukan meninggalkan dunia hanya mengejar akhirat, tidak. Tapi menyederhanakan dunia. Dia mampu untuk segala hal. Dia mampu untuk membeli ini, membeli ini. Tapi ingat, yang nikmat saja, yang halal saja, Allah subhanahu wa ta'ala akan ada perhitungannya. Ya kan begitu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah bergerak kaki seseorang di hadapan Allah kecuali dia akan ditanya beberapa hal. Yang pertama, tentang nikmat Allah, dari mana kau dapati. Yang kedua, tentang nikmat Allah, kemana engkau keluarkan. Yang ketiga, tentang usiamu, kemana kau habiskan. Yang keempat, tentang kecintaan kepada Nabi dan keluarga Nabimu. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hari ini kita belajar banyak sekali pemirsa mengenai sifat-sifat zuhud. Semoga mendekatkan kita pada sifat-sifat tersebut. Dan setelah ini masih ada lagi yang akan kita pelajari mengenai sifat zuhud dari Ustaz Osman Shihab. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, bersama dengan Ustaz Osman Shihab, kami sedang membahas mengenai sifat zuhud. Nah, sifat zuhud ini kan adalah sifat yang memang harus kita pelajari juga ya Ustaz. Ya, apabila kita kemudian mulai menjalankannya, bagaimana supaya kita konsisten Ustaz? Karena bisa jadi sebulan ini menjalankan, tapi lama-lama keimanan kita semakin meluntur, nge-charge-nya kembali, gimana Ustaz? Subhanallah. Kembali lagi bahwa sifat zuhud itu adalah satu sifat yang membuat selamat kita hidup di dunia. Sifat zuhud itu adalah sifat yang mengantarkan kita dalam ketenangan hidup di dunia menuju akhirat. Bagaimana cara kita konsisten untuk mendapatkan itu? Pertama, jangan rakus dengan dunia ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan kita takut mati, itu yang paling bahaya. Dan yang paling bahaya daripada penyakit jiwa kita ini adalah ghaflah, lalainya kita untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zuhud itu, ketika ditanya, Imam Hasan bertanya kepada ayahnya, Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah, ayah, bagaimana tentang kita untuk konsisten, untuk kita betul-betul menjadi orang yang sederhana di dunia? Maka Imam Ali mengatakan, aksir zikral akhirah, banyak-banyaklah mengingat akhirah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, fadhkuru hadimil ladzat, banyak-banyaklah yang menghancurkan kenikmatan dunia. Apa ya Rasulullah, mengingat menghancurkan sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia? Al-maut, kematian. Di saat kita melihat diri kita akan mati, maka termotivasilah diri kita untuk bersifat sederhana dalam hidup ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang halal saja akan Allah minta perhitungannya, apalagi sesuatu yang diharamkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Abi Dzar Al-Ghifari ketika mendengar ayat ini terjatuh pingsan dia. Ketika siuman ditanya, mengapa ya Abu Dzar, cukuplah dengan ayat itu, katanya, kita menjadi zuhud di dunia ini. Karena setiap sedikit pun yang kita lakukan akan ditunjukkan Allah baik atau buruknya. Nah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa dihiasi dengan sifat zuhud ini, agar hidup kita ini betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang zuhud di dunia, dia tidak akan stres karena dia tidak pernah merasa bangga dengan sesuatu yang ada, dan dia tidak pernah menyesal dengan sesuatu yang telah tiada. Karena hakikat sesuatu yang ada dan tiada bukan milik dia. Hidup ini hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi an-nayamin al-muntajabin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hiasi jiwa kami dengan sifat zuhud, ya Allah, sehingga kami menikmati hidup di dunia ini, sehingga kami tidak mengejar atau dikejar oleh dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kami, ya Allah, untuk menyederhanakan kehendak kami, ya Allah, sehingga kami menjadi tuan daripada kehendak kami, bukan menjadi budak dari kehendak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kami untuk dapat sujud kepadamu dan mengingat sesuatu janji yang hak darimu, yaitu kematian. Dan cabutlah kami, ya Allah, dalam keadaan engkau redha kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Darul Bukhta, terima kasih atas kebersamaan. Mudah-mudahan dengan tahu lebih banyak lagi mengenai sifat zuhud ini, tahu arti kata hidup sederhana dalam artian sesungguhnya, insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus menghujani kita, insya Allah. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Cahaya Hati. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.